بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده لا شريك له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، kita teruskan kembali insyaallah taala pertemuan kita kali ini, pembahasan kitab Udhulul Bahiyyah fi Masail Fikhiyyah lil Imam Muhammad ibn Ali Syaukani rahmatullahi taala alaih. Dan insyaallah taala pada pertemuan kali ini kita akan meneruskan kembali pembahasan kita Kitabul Hudud. Tema yang kita bahas itu tentang haddus syurb, hudud bagi mereka yang meminum minuman khamr. Naam. Dan sebagaimana yang telah kita bahas bahwa meminum minuman khamr fa huwa muharram, dan hududnya itu dicambuk itu 80 kali sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi SAW pernah mencambuknya dengan pelepah korma, dan juga pernah mencambuknya dengan mi'al, dengan sendal. Yang dilakukan oleh Nabi SAW juga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mencambuk mereka yang meminum minuman khamr dengan 80 kali cambukan. Dan ini adalah merupakan ijtihadnya dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika beliau bermusyawarah dengan para sahabatnya yang lain radhiyallahu taala anhum. Dan apabila seseorang melakukannya lebih dari 4 kali, apakah dibunuh ataupun tidak? Yang rajih tidak. Kenapa? Karena hadis yang berkaitan tentang apabila yang 4 kali tetap saja dia meminum minuman khamr itu dibunuh, hadisnya mansukh. Hadisnya mansukh, Allah taala alam. Sehingga apabila dia melakukan terus-menerus, maka dikembalikan kepada hakim, al-qadhi, yaitu memberikan hukuman tambahan. Dan hukuman tambahan di sini dinamakan dengan ta'zir, wallahu taala alam. Dan ta'zir di sini yang nanti kita akan bahas yaitu hukuman yang diberikan kepada orang yang melakukan kemaksiatan. Dan ta'zir di sini yaitu semua dosa yang tidak memiliki hukuman had atau kafarah. Seperti seseorang yang memakai narkoba, atau seseorang yang berduaan dengan wanita yang bukan mahramnya, atau berbuka sengaja pada bulan Ramadan tanpa ada udzur. Atau dia meninggalkan dari sholat jamaah, atau dia telah melakukan persaksian yang palsu, atau dia telah melakukan rishwah. Rishwah itu menyogok. Maka di sini ditazir, dan tazir di sini dikembalikan kepada al-qadhi, al-hakim. Imma dia di penjara, atau dipukul, ataupun dengan yang lainnya. Ataupun dengan yang lainnya. Ini makna dari ta'zir. Naam. Tayyib. Qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, wa ta'zir fil ma'asi allati la tujibu haddan thabitun bihabsin aw darbin aw nahwihima. Naam. Berkata Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, wa ta'zir, hukuman di sini, hukuman ta'zir di sini, fil ma'asi, pada kemaksiatan-kemaksiatan, allati la tujibu haddan thabitun bihabzin aw darbin, yang di mana ma'asi di sini ditetapkan hukumannya dengan penjara aw darbin atau dengan dipukul aw nahwihima ataupun dengan yang lain. Hal ini sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam habasa fi tuhmah. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah menahan seseorang dikarenakan suatu tuduhan terhadap Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah menta'zir dengan menghukum, mengasingkan dan mencukur rambut kepala dan hukuman-hukuman ta'zir yang lainnya, sehingga hukuman ini diserahkan kepada penguasa. Manakala penguasa melihat di sana ada kemaslahatan, dan penguasa juga melihat manakala di sana apabila ditinggalkan juga ada maslahahnya hukuman ta'zir tadi, maka dilihat dan diserahkan kepada penguasa. Dan hikmah dari ta'zir di sini, hukuman ta'zir di sini, untuk menjaga masyarakat dari kerusakan-kerusakan, kekacauan, keboliman, dan juga efek jera terhadap pelaku kriminal. Dan juga ini termasuk dari mendidik kepada mereka. Juga mendidik kepada mereka. Qala rahimahullahu taala wa la yujawizu asyrata aswatin. Wa la yujawizu, dan tidak boleh melampaui dari 10 kali cambukan. Di sini miqdar, yakni ukuran atau penetapan di dalam ta'zir, itu di sana terdapat khilaf di antara para ulama. Ada para ulama yang mengatakan bahwa hukuman ta'zir di sini, di sana tidak ada batasan. Sehingga dikembalikan kepada walil amr, melihat maslahah di dalamnya. Jadi ini adalah merupakan pendapat Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahi taala alim, juga muridnya, dan juga Syekh Sa'di, Syekh bin Baz juga berpendapat hal seperti ini. Beliau mengatakan bahwa ta'zir, hukuman ta'zir itu tidak ada. Di antara pendapat yang lain mengatakan bahwa ta'zir itu tidak boleh lebih dari 10 cambukan. Apa dalilnya? Dalilnya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan ini yang diterjemah oleh Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi dan juga Syaukani, dan berdalilkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hadis Abi Burda Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam la yujladu fawqa 10 aswatin illa fi haddin min hududillah. Hadis muttafaqun alaihi. La yujlad, tidak dicambuk lebih dari 10 kali cambukan kecuali fi haddin min hududillah. Mereka berpendapat bahwa tidak boleh ta'zir itu lebih dari 10 kali cambukan. Baik. Tanyaranya wallahu taala alam bahwa ta'zir itu tidak ada batasan aktarnya, lebihnya, paling banyaknya. Kembalikan kepada al-qadhi. Apabila di sana melihat maslahah di dalamnya, maka boleh untuk ditegakkan. Nah, seperti seseorang yang dia membawa narkoba seperti sabu-sabu, yang di sana bisa merusak generasi para pemuda. Nah, bahkan dia membawanya bukan sedikit, 10 kilo misalkan, ataupun 20 kilo ataupun lebih dari itu, sehingga ketika Al-Qadhi berpendapat bahwa dia harus dihukum mati, maka ini ta'zir, hukuman baginya. Limadha? Karena tidak ada batasan. Karena Al-Qadhi, Al-Hakim melihat bahwa narkoba itu bisa merusak bangsa, bahkan bisa melebihi dari seperti khamr. Nah, dibagikan, dijual, lain sebagainya. Nah, apalagi jenis-jenis sabu-sabu yang harganya di sana miliaran, dan di mana bisa menghambur-hamburkan uang, juga bisa merusak otak manusia, bisa kecanduan, lain sebagainya. Sehingga apabila Al-Qadhi menghukumnya dengan hukuman mati, itu adalah merupakan ijtihadnya Al-Qadhi, dan itu adalah merupakan ta'zir baginya. Nah, bagaimana dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la yujlad fawqa asharati aswat illa fi haddin min hududillah? Naam, tidak boleh seseorang mencambuk lebih dari 10 kali cambukan kecuali haddin min hududillah. Makna hadis dari fi haddin min hududillah, ikhtilaf para ulama dalam tafsir, dalam makna fi haddin min hududillah. Ada yang mengatakan bahwa al-murad bi haddin min hududillah, yaitu apa-apa yang Allah haramkan. Nah, apa-apa yang Allah haramkan dari mengerjakan seseorang mengerjakan sesuatu yang haram, atau seseorang yang dia meninggalkan suatu kewajiban. Nah, ini adalah merupakan tafsir dari Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahmatullahi taala alaih, dan juga para ulama yang lain. Nah, tayyib. Dan makna hadis ini illa fi hadin min hududillah, yaitu maknanya tidak dicambuk seseorang lebih dari 10 kali cambukan kecuali dia melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tayyib. Juga berdalilkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, tilka hududullahi fala ta'taduha. Nah. Kemudian ada para ulama yang berpendapat bahwa makna dari fi haddin min hududillah, bahwa yang dimaukan di sini yaitu hudud yang telah ditetapkan syariat, seperti zina hukumannya jelas. Seseorang menuduh wanita yang baik-baik dengan berzina, hukumannya jelas. Seseorang yang mencuri, hukumannya jelas. Nah, ini yang dipahami oleh Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih. Dan yang rajih wallahu taala alam bahwa fi haddin min hududillah, yaitu dari ucapan dari ikhtilaf ini, yaitu yang rajih yang pertama yang dikatakan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahmatullahi taala alaih, yaitu apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, perbuatan-perbuatan haram, atau dikarenakan seseorang meninggalkan dari suatu kewajiban, kewajiban Allah taala alam. Nah, dengan ini kita sudah selesai pembahasan dari akhir dari had asyurb. Insyaallah taala pertemuan berikutnya kita masuk ke bab yang baru, yaitu bab حد المحارب إن شاء الله تعالى فدا برتموان بركتنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك